Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين وأتباع التابعين ومن اتبع هداه إلى يوم الدين أما بعد. معاشر الإخوة rahimani wa rahimakumullah, rahimakumullah. Kita melanjutkan pembacaan kita dari kitab Umdatul Ahkam karya Al-Imam Al-Hafiz Taqiyuddin Abu Muhammad Abdul Ghani bin Abdul Wahid bin Ali bin Surur Al-Maqdisi rahimahullah ta'ala. Pada pertemuan sebelumnya kita telah menyelesaikan hadis yang kedua yang menjelaskan tentang diantara syarat dari syarat-syarat sah salat adalah suci dari hadas, suci dari hadas kecil ataupun hadas besar. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam menyebutkan di dalam hadis yang kita baca pada pertemuan sebelumnya, hadis yang kedua, yang artinya Allah subhanahu wa ta'ala tidak menerima sholat salah seorang dari kalian apabila dia berhadas sampai dia berwudu. Telah kita jelaskan bahwasanya hadis ini dengan konteks penafian bahwasanya Allah tidak akan menerima sholat yang dikerjakan dalam keadaan berhadas. Penafian dalam satu kalimat itu lebih mengena dan lebih keras dibandingkan larangan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak menyebutkan larangan janganlah kalian sholat dalam keadaan berhadas. Namun Rasulullah dengan ungkapan penafian, Allah tidak menerima, dan itu lebih ablab, yakni lebih keras bahwasannya tidak diperbolehkan seseorang mengerjakan sholat dalam keadaan berhadas, yang apabila seseorang melakukannya dengan sengaja, dia mengerjakan sholat dalam keadaan berhadas, maka sholat yang dia lakukan tidak sah dan dia pun berdosa dan wajib untuk bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, kita lanjutkan membaca hadis yang berikutnya. Hadis yang ketiga. Berkata al-muallif al-imam Taqiyuddin Abu Muhammad Abdul Ghani bin Abdul Wahid bin Ali bin Surur al-Maqdisi rahimahullah ta'ala. An Abdullah ibni Amr ibni al-As wa Abi Hurairah وعائشه رضي الله عنهم قالوا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ويل للأعقاب من النار. متفق عليه. Hadisnya sangat singkat, sangat pendek, dan insyaallah mudah untuk dihafal. Artinya dari Abdullah bin Amr ibn al-As dan Abu Hurairah dan Aisyah radhiyallahu anhum, semoga Allah meridhai mereka. Qalu, mereka mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wailun lil aqabi minan nar, celaka bagi tumit-tumit dari api neraka. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah, hadis yang ketiga ini beliau sebutkan dan beliau nukilkan dengan tiga hadis, tiga perawi dari para sahabat. Ini mengisyaratkan bahwasannya hadis yang beliau sebutkan ini banyak dari kalangan para sahabat yang meriwayatkan. Di sana dalam ilmu mustalahul hadis ada suatu hadis yang tingkatannya itu mencapai tingkatan mutawatir. Mencapai tingkatan mutawatir, yaitu apabila hadis tersebut diriwayatkan dari banyak para sahabat. Hadis mutawatir yaitu hadis yang diriwayatkan oleh jumlah banyak dari kalangan para sahabat. Ada sebagian para ulama yang menyebutkan hadis mutawatir itu hadis yang diriwayatkan dari minimal 30 sahabat. Dinamakan hadis mutawatir. Ada yang mengatakan lebih dari itu. Nah, al-muhim, apabila hadis yang mencapai tingkatan mutawatir, maka ini merupakan hadis yang tidak diragukan lagi kesahihannya. Nah, dan benar-benar itu merupakan datang dari Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Dan banyak hadis-hadis yang para ulama sebutkan sebagai contoh hadis yang mutawatir, seperti hadis man bana lillahi baitan, al hadis barang siapa yang membangun untuk Allah suatu rumah masjid, maka Allah subhanahu, meskipun sebesar sangkar burung, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan membangunkan untuknya satu rumah di dalam syurga. Ini merupakan hadis mutawatir yang sangat banyak dari para sahabat yang meriwayatkan hadis tersebut. Naam, al-muhim di sana ada istilah hadis mutawatir. Nah, di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dinukilkan oleh tiga sahabat yang beliau sebutkan di dalam kitab Umdatul Ahkam ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wailun lil aqabi minan nar." Wail, berselisih para ulama makna wail. Di antara para ulama ada yang mentafsirkan bahwasanya wail maknanya adalah al-azab wal halak, siksaan dan celaka, kehancuran. Sehingga kalau wailul lil aqabi minan nar, apabila wail dimaknakan al-azab dan al-halak, maka artinya adalah siksaan dan kebinasaan bagi tumit-tumit dari api neraka. Ini apabila dimaknakan wail adalah al-azab wal-halak. Di antara para ulama ada yang mentafsirkan makna wail yakni suatu tempat yang ada di dalam neraka. Suatu tempat yang ada di dalam neraka. Sehingga apabila maknanya demikian, maka hadis ini wailul lil aqabi minan nar artinya adalah yakni tempat yang ada di neraka bagi tumit-tumit dari neraka. Dan ini dalam bahasa Arab banyak, seperti dalam surah Al-Ma'un, fawailul lil musallin. Nah, wailul lil musallin. Nah, wail. al-azab wal-halak, atau tempat yang ada di dalam neraka. Kalau disiram ada daerah namanya wail ya. Ada namanya wail. Saya dengar ada di daerah siram sini namanya wail. Kampung. Kampung wail. Wail. Wail ya kan. Bahaya kampung ini. Kena halak nanti. Kena kehancuran binasa. Dulu kayaknya pernah saya singgung kisah Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala. Ketika berjumpa dengan seseorang, ini kisah ini disebutkan dalam suatu kitab. Saya pernah mendengar membaca kitab tersebut. Saya lupa kitab namanya, nama kitabnya apa. Yang jelas kitab tersebut, kalau tidak salah Ahkamul Maulud, kalau tidak salah, Allah alam saya lupa. Yang jelas di situ ada pembahasan seputar nama-nama yang dimakruhkan. Pembahasan seputar nama-nama. Termasuk di antara yang dimakruhkan adalah nama-nama yang memiliki makna yang kurang baik. Akhirnya di situ dia menyebutkan kisah Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala bertemu dengan seseorang, ditanya namanya siapa, saya lupa namanya siapa, tapi yang jelas maknanya itu yang saya ingat namanya itu terbakar. Lalu ditanya kampungmu di mana, dia menyebutkan nama kampungnya yang juga maknanya terbakar. Langsung Umar bin Khattab mengatakan, kamu pulang, kampungmu kebakaran. Akhirnya dia pulang, betul kampungnya kebakaran. Nah, karena namanya tidak baik. Namanya tidak baik. Membuat daerah, nama anak, nama seseorang itu dengan baik. Nah, jangan asal bahasa Arab ya. Jangan asal bahasa Arab. Mentang-mentang bahasa Arab, anaknya perempuan dikasih nama Siti Musyrikah. Masya Allah bahasa Arab. Tapi artinya apa? Siti itu artinya Sayyidah. Ya ini... Kalau pemimpin laki-laki itu sayyid, kalau perempuan sayyidah, apa namanya? Dalam bahasa kita apa ini? Kalau pemimpin laki-laki kan sayyid, tuan. Nah, kalau perempuan apa? Yang jelas pemimpinnya. Tapi kalau siti musyrikah, pemimpinnya wanita-wanita musyrikah. Bahaya. Dia mengasih nama anaknya perempuan, dikasih nama dengan nama Murrah. Bagus ya, Murrah. Artinya apa dibuka kamus? Artinya pahit. Artinya pahit. Ngasih nama anak laki-laki dengan nama bingung dia. Si nama apa ini? Dia pernah mendengar, oh dulu ada kajian Ustaz Fulan ini. Nyebut nama-nama Khinzab, Khinzab. Kasih nama Khinzab saja bagus. Iya bagus, kasih nama. Pas dengar kajiannya lagi diulang, ternyata Khinzab itu adalah nama syaitan yang suka ganggu orang sholat. Nah, al-muhim buat nama itu yang bagus, nama yang bagus, dan jangan sampai pada tingkatan hulu berlebih-lebihan yang mengandung makna tazkiyah, rekomendasi diri, jangan. Nah, seperti nama seandainya apa ya yang enggak menyinggung. Nanti saya sebut nyinggung nanti di sini. Contohnya namanya seandainya Yundullah. Artinya bagus, pasukan Allah, tapi ini terlalu yakni berlebih-lebihan. Nah. Atau dia mengasih nama Nasiruddin. Nasiruddin, penolong agama. Ya maknanya bagus, tapi ini mengandung makna tazkiyah, seolah-olah dia merekomendasi dirinya itu adalah orang yang menolong agama. Nah, ini makruh di kalangan para ulama. Nah, makruh di kalangan para ulama. Nah, al-muhim demikian ikhwan. Nah, kembali dalam hadis, wailul lil aqabi minan nar. Kalau kita maknakan dengan celaka, azab, maka Rasulullah menyebutkan celaka, azab, kehancuran, binasa bagi al-aqab. Al-aqab yaitu tumit-tumit, kaki yang bagian belakang. Bukan mata kaki ya, namun tumit. Rasulullah mengatakan wailul lil aqabi minan nar, celaka bagi tumit-tumit dari api neraka. Apa maksudnya celaka? karena tumit-tumit yang dimiliki oleh seseorang tersebut, dia masuk neraka. Kenapa demikian? Disebabkan karena dia tidak memperhatikan pada saat dia berwudu. Ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, mempermisalkan dengan contoh tumit, karena ini yang keseringan terjadi. Tatkala seseorang itu yakni tahawun, dia menganggap remeh, yakni tidak serius, tidak memperhatikan pada saat berwudu, dia membasuh semaunya, tidak memperhatikan batasan-batasan anggota wudunya, itu keseringan yang terjadi adalah bagian tumit. Biasanya disiram, kalau nyiramnya kan dari depan, digosok. Tapi tumit bagian belakang sini tidak terkena air. Nah, ini yang akan menjadikan penyebab dia akan masuk neraka. Ketika dia melakukan karena tidak memperhatikan amalan wudhu yang sedang dia lakukan. Ini ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini. Beliau mengucapkan disebabkan karena beliau melihat sendiri secara langsung adanya sebahagian pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seseorang yang dilihat oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika berwudu, bagian tumitnya tidak tersentuh oleh air. Maka tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat tersebut, maka dengan suara yang lantang, dengan suara yang keras, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan wailul lil aqabi minan nar. Sebagian riwayat menyebutkan Rasulullah mengucapkan sebanyak 3 kali. Wailul lil aqabi minan nar, wailul lil aqabi minan nar. Sebanyak 3 kali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan. Di sini menunjukkan masyaallah ya para imani wa rahimakumullah, bahwasanya seseorang ketika berwudu hendaklah memperhatikan batasan-batasan wudunya. Dari anggota-anggota wudu yang wajib untuk dibasuh atau wajib untuk diusap, maka dia harus memperhatikan dan mengetahui batasan-batasan yang wajib untuk terkena air wudu. Disebabkan karena ketika seseorang berwudu yang lalu kemudian dia membasahi anggota wudunya tidak sampai pada batasannya, sehingga ada area yang harus dibasahi ternyata tidak terkena air wudu, maka wudu yang dia lakukan tidak sah. Wudu yang dia lakukan tidak sah, sehingga semua akan menyangkut pada sholat yang dia kerjakan setelahnya juga tidak sah. Nah, lalu bagaimana kalau seandainya seseorang itu terus menerus kondisinya demikian, dia tidak memperhatikan wudunya, asal basuh, tidak memperhatikan batasan mana yang harus sampai padanya air wudu, setiap kali wudu demikian, setiap kali wudu demikian. Nah, maka sholat yang dia kerjakan dengan wudu yang tidak sempurna demikian, maka tidak sah. Nah, karena wudunya tidak sah, berarti hadas yang ada pada dirinya itu tidak terangkat. Dia belum suci dari hadas. Dia belum suci dari hadas, maka sholat yang dia kerjakan pun tidak sah. Terkecuali apabila seseorang yang berwudu, dia berwudu namun kondisinya itu masih suci. Nah, seorang sholat maghrib seandainya. Dia sholat maghrib, selesai maghrib, ta'lim, sampai isya. Nah, dari maghrib sampai isya dia belum batal. Dia belum batal. Tapi di antara sunnah yang disebutkan oleh para ulama, seseorang belum batal, dia berwudu lagi pada setiap kali sholat, ini hukumnya sunnah, tidak mengapa. Maka dia berwudu. Kalau seandainya wudunya pada saat itu tidak sempurna, maka sholatnya masih sah. Kenapa? Karena sebetulnya dia itu belum batal. Nah, karena sebetulnya dia itu belum batal, cuma dia hanya berwudu kembali dengan wudu yang sunnah. Namun apabila dia sudah batal, kemudian berwudu dan wudunya belum sempurna, maka sholat yang dia kerjakan tidak sah. Nah, suatu saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat juga seseorang setelah berwudu di bagian tangannya tidak terkena air, itu seukuran dinar kecil. Nah, kecil, hanya bulatan kecil yang tidak terkena oleh air wudu. Dilihat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam langsung menghadang orang tersebut dan memerintahkan orang tersebut untuk berwudu ulang. untuk berwudu ulang dari awal. Nah, menunjukkan apa? Meskipun sedikit, tatkala seseorang ketika berwudu tidak meratakan air sehingga adanya sedikit yang tidak terkena air, maka wudu yang dia lakukan tidak sah. Nah, oleh sebab itu para ulama mereka menyebutkan ketika seseorang tidak berwudu, maka hendaklah dia bisa memastikan bahwasannya seluruh perkara-perkara yang bisa menghalangi sampainya air ke kulit, maka dia hilangkan. Oleh karenanya disunahkan memotong kuku. Nah, jangan dibiarkan memanjang. Ini akan apa? Di samping menyerupai orang-orang kafir, menyerupai hewan-hewan buas, demikian pula kuku yang panjang itu akan menyimpan kotoran, yang kotoran tersebut akan menghambat, yakni menghalangi sampainya air di bawah kuku tersebut. Termasuk yang harus dibasahi adalah bagian bawah kuku. Nah, bagian bawah kuku. Nah, maka ini semua harus diperhatikan. Demikian pula ketika seseorang wanita menggunakan kutek, menggunakan kutek yang terbuat seperti cat, secara asal tidak mengapa dia menggunakan kutek tersebut. Ketika dia mewarnai kutek tersebut, yang jelas kutek tersebut aman dan tidak menimbulkan kemudharatan. Namun ketika hendak sholat, dia wajib untuk menghilangkan kutek tersebut. Dia wajib untuk menghilangkan, karena kutek yang sifatnya cat itu dia tidak meresap. Ketika seorang berwudu itu akan menutup, menghalangi sampainya air ke kuku, sehingga dia wajib untuk mengering. Kalau mau mati setelah itu terserah mati lagi, nanti sholat kering lagi. Nah, kalau mau repot demikian. Demikian pula orang yang berprofesi memiliki kerjaan mengecat, itu juga perhatikan, juga memperhatikan cat-cat yang mungkin mengena di bagian tubuhnya, terlebih lagi di bagian-bagian anggota wudu. Maka dia harus memperhatikan sebelum berwudu, dibersihkan. Dibersihkan. Namun untuk permasalahan cat ini, para ulama mereka memberikan keringanan ketika cat tersebut yakni sulit, ukurannya kecil dan banyak, dan sulit, membutuhkan waktu untuk membersihkan, yang apabila kita membersihkan, mengurusi cat yang kecil-kecil jelimet bahasa kita itu, itu akan menghabiskan waktu, kita akan terlambat dari sholat jamaah atau sampai pada keluar waktu. Maka dalam hal ini para ulama mereka membolehkan. Nah, jadi bersihkan sebisa mungkin, sebisa mungkin dibersihkan cat-cat tersebut di kaki atau di tangan atau dimanapun. Nah, namun kalau seandainya mungkin di situ ada yang kecil, dan kalau kita mengurusi perkara tersebut akan membutuhkan waktu, maka ini para ulama mereka memberikan rukhsah, tidak mengapa. Walaupun pada awalnya yaitu dia harus mampu membersihkannya semaksimal mungkin. Nah, dan tentunya kalau dalam hal ini, kalau mungkin cat kayu, yang cat air ya maksudnya, itu mudah ya, pakai air bisa hilang. Terkadang sebagian cat itu ada yang sulit, seperti cat minyak pakai thinner, ini terkadang sulit membersihkannya, butuh waktu. Nah, kalau demikian maka usahakan pakai pelindung, agar kemudian nanti ketika datang waktu sholat kita tidak susah payah membersihkan cat yang menempel di anggota wudhu tersebut. Nah, al-muhim, seseorang ketika berwudhu hendaklah memperhatikan perkara-perkara yang bisa menghalangi sampainya air ke anggota wudhu, dihilangkan. Baik. Nah, sehingga kalau membahas seputar batasan-batasnya ini, air wudhu itu harus sampai merata ke batasan-batasan wudhu, maka perlu bagi kita untuk mengetahui mana saja batasan-batasan anggota wudhu, agar kita memperhatikan dan agar kita tidak salah di dalam berwudhu, dan kemudian agar kita menyempurnakan wudhu yang kita lakukan agar sholat kita sempurna. Nah, maka yang pertama yang dibasuh, yang wajib untuk dibasuh adalah wajah. Batasan wajah itu mulai dari tempat tumbuhnya rambut ini sampai ke apa namanya ini, dagu, janggut bagian bawah sini. Ini kalau diukur dari atas ke bawah. Kalau dari kanan, mulai dari awal telinga kanan sini sampai ke awal telinga kiri. Berarti mulai dari tempat tumbuhnya rambut sampai ke awal depan telinga depan sini, terus sampai ke janggut sini, wajib untuk dibasahi. Jadi gak boleh cuma depan sini, sini masih kering, jangan. Untuk yang dilakukan tidak sah, maka dia harus meratakan. Nah, kalau bagi yang memiliki lehnya yang tebal, para ulama mereka menganjurkan untuk di sela-sela. Di sela-sela seperti ini agar apa? Agar memaksimalkan air itu betul-betul meyakinkan membasahi di bagian sela-sela jenggot. Jadi harus basah semuanya. Mulai dari tempat tumbuhnya rambut. Lalu bagaimana kalau seandainya seorang akhwan ada yang memiliki kalor? Tempat tumbuhnya rambut enggak di sini. Nah, di belakang sini. Ini bukan menyinggung ya. Kalau ada apa enggak nyinggung. Bagaimana kalau tempat tumbuh rambutnya di sini, apakah dia juga wajib membuat sampai sini? Kalau ini sudah apa? Di luar dari kebiasaan dia kan. Maka dia cukup sampai yang biasanya manusia yang yakni secara kebiasaan normal biasa itu tumbuhnya sampai mana, maka sampai situ. Dia tidak perlu sampai ke belakang. Nah. Ini wajah. Ini wajah. Batasan-batasannya. Kemudian setelah membasuh wajah, maka membasuh kedua kaki. Ingat, wajah dibasuh. Basuh dengan mengusap itu berbeda. Kalau membasuh itu dengan cara mengalirkan air, meskipun sedikit dialirkan. Ini membasuh. Kalau mengusap itu beda. Kalau mengusap itu tidak dialirkan, cukup dia membasahi telapak tangannya baru diusap. Ini kalau mengusap. Kalau membasuh meskipun ukurannya sedikit, takarannya sedikit, namun ketika diambil dan dialirkan, nah ini membasuh. Nah, baik, kita lanjut ke anggota wudhu yang berikutnya, yaitu kedua tangan. Kedua tangan itu mulai dari ujung jari sampai ke siku. Dan siku ini termasuk yang wajib untuk dibasahi. Nah, jadi kalau membasahi harus lewat dari siku. Nah, itu terkadang ada orang yang cuma dilinting, apalah ya, seperti ini. Bajunya seperti ini, terkadang itu tidak maksimal dia. Kadang sampai sini saja pakaiannya, ketika dia berwudhu tidak mau bajunya basah, akhirnya pelit di dalam membasahi. Nah, jangan seperti itu. Ambil amannya agar sholat kita lebih aman dan kita yakin bahwasanya sholat kita sempurna. Nah, semua ini harus basah. Semua harus basah dan termasuk pula adalah di bawah-bawah kuku. Nah, di antara ketika membasuh tangan ini, di antara sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dianjurkan adalah takhlil bainal asabi', menyela-nyelai jari. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan asbighil wudu wa khallil bainal asabi'. Wa khallil bainal asabi', sela-selai jari jemari. Ini semua agar kita lebih yakin, lebih maksimal bahwasannya air tersebut sudah betul-betul membasahi antara sela-sela jari jemari. Sebagian riwayat menyebutkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyela-nyelai jari dengan menggunakan jari kelingking. Menggunakan jari kelingking. Namun riwayat tersebut disebutkan oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala dalam Bulughul Maram. Hadisnya adalah hadis yang dhaif, yang lemah. Sehingga bebas untuk menyela-nyelai jari, apakah dengan jari kelingking atau dengan semua jari seperti ini misalnya, gendian tidak mengapa. Yang jelas di antara sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah menyela-nyelai jari. Nah, walaupun tanpa disela-nyelai dan kita ya sudah yakin di bagian antara jemari ini sudah basah, maka tidak mengapa tanpa disela-nyelai dengan jari digosok-gosok. Namun akan lebih sempurna dan mendapat pahala yang lebih tatkala seseorang melakukan demikian. Nah, al-muhim ini semua harus basah sampai ke siku. Sampai ke siku. Kemudian yang berikutnya adalah mengusap. Mengusap kepala. Mengusap kepala batasannya mulai dari depan sampai ke tengkuk belakang. Ini semua harus terkena. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disebutkan ketika beliau mengusap kepala adbara wa aqbal, beliau maju mundur. Ini mundur maju. Dirinci di dalam hadis lain, bada'a min muqaddami ra'si thumma dhahaba bihi ma ila khafah ثم يعود الى المكان الذي بدا منه. Dari depan ke belakang sampai ke tengku, kemudian kembali lagi ke tempat semula yang beliau mengawalinya. Ini harus rata. Nah. Loh, kalau perempuan gimana? Rambutnya panjang. Iya, gini ya. Ingat, yang diusap itu kepala, bukan rambut. Ya, sampai sini, meskipun rambutnya panjang, ya kembali lagi. Tidak perlu sampai ke belakang rambut gini, baru rambutnya di swot semuanya. Tidak perlu. Karena yang dibasahi usap itu hanya apa? Kepala, bukan rambut. Sehingga mengusapnya sampai ke tengku, rambutnya panjang ke belakang, biarkan, kemudian maju ke depan. Nah, ini batasan kepala. Meskipun di sana ada khilaf di antara para ulama, ada yang mengatakan cukup dengan sedikit dari ubun-ubun. Namun riwayat yang menyebutkan demikian semuanya lemah. Tidak ada yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sahih yang betul meyakinkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mengusap kepala mundur maju. Nah, kemudian setelah mengusap kepala, tentunya setelah itu dengan sekaligus mengusap daun telinga ya. Daun telinga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikisahkan beliau memasukkan jari telunjuknya ke lubang telinga, lalu kemudian menggunakan ibham, ibu jarinya ini untuk mengusap bagian belakangnya. Di bagian belakang telinga sehingga betul-betul merata terusap oleh air wudu. Setelah selesai, maka berpindah ke membasuh kedua kaki. Batasan kaki mulai dari ujung jari kaki sampai ke mata kaki. Dan mata kaki ini termasuk yang wajib untuk dibasahi. Jadi kalau membasuh berarti lewat sampai ke mata kaki. Dan inilah yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingatkan di dalam hadis yang kita baca. Wailul lil aqabi minan nar. Celaka bagi tumit-tumit yang tidak tersentuh oleh air wudu, minan nar, dari api neraka. Disebabkan karena keumumannya, keseringannya yang terjadi ketika seseorang tidak memperhatikan cara berwudunya, cukup hanya menyiram-menyiram, membasuh kakinya, dia tidak memperhatikan bagian belakang. Biasa kaki kan kalau dibasuh kan posisinya gini ya. Ya kan? Ketika dibasuh depan, bagian belakang ini tidak tersentuh air, tidak terkena air. Nah, dia cuma basah-basah gini saja. Dalam keadaan bagian bawah masih kering, tidak terkena air. Inilah yang diingatkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sehingga harus dipastikan basuhnya mengusap ini siram air jangan cuma depan, semuanya sampai ke mata kaki betul-betul dipastikan basah terkena air. Basah terkena air. Nah, ini batasan-batasan wudu yang harus penting bagi kita untuk mengetahui agar tatkala kita berwudu betul-betul kita perhatikan. Dan ini saya ingatkan bagi para santri al-aulad, perhatikan ketika berwudu, jangan cuma ya ini sekedar basuh-basuh-basuh, perhatikan betul-betul. Antum bisa pertimbangkan, pikirkan. Setahun seandainya, setahun antum mengerjakan sholat dalam seharinya itu 5 kali. Dalam 1 tahun 365 hari. Kali 5 hitung sendiri. Berapa sholat? Itu antum ruginya gimana besarnya kerugian kalau seandainya antum tiap kali berwudu tidak memperhatikan dan kita yakni meremehkan masalah itu. Sholat yang jumlahnya sampai ribuan kali itu tidak akan bernilai pahala. Padahal kalau kita memperhatikan itu akan bernilai pahala, bisa bayangkan berapa pahala yang bisa sudah kita dapatkan ketika kita mengerjakan selama 1 tahun tersebut. Nah, ini perhatikan. Nah, ini sering. Dan tentunya sebagian dengan sebagian saling mengingatkan. Kalau antum melihat temannya yang wudunya itu belum basah, basahi, ingatkan. Dia akan dapat pahala, antum juga yang mengajarkan menunjui juga dapat pahala. Perhatikan. Rugi, ya kan? Kalau seandainya kita sudah susah payah, sudah istilahnya meluangkan waktu, capek, ternyata sholat yang kita lakukan tidak sah. Nah, terlebih lagi orang yang sudah balik, maka dia dalam hal ini ketika melakukan dia karena keteledoran dia, maka dia berdosa. Sesuai yang diancam oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wailul lil aqabi minan nar. Nah. Menyinggung atau terkait masalah ini juga Ada sebagian kisah atau riwayat dinukil dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, dan ini sahih dari beliau, bahwasanya Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu ketika berwudu, ketika beliau membasuhi kedua tangannya itu sampai ketiak. Kalau beliau membasuh kedua kakinya itu sampai ke lutut. Kena apa yang yakni mendorong beliau melakukan demikian? Semua itu dilakukan oleh Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu karena hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innakum yud'auna yawmal qiyamati ghurran muhajjalina min atharil wudu." Kalian nanti pada hari kiamat itu akan dikenali dengan ghurran, yaitu cahaya yang bersinar pada anggota-anggota bekas-bekas wudu. Ini ketika seseorang dahulu di dunia ini ada berwudu untuk sholat, berwudu untuk sholat, berwudu untuk sholat, maka di hari kiamat anggota wudu yang dahulu di dunia dia basahi oleh air wudu, di hari kiamat nanti akan bersinar. Dan itu menjadi tanda bahwasanya dia adalah orang yang mengerjakan sholat. Maka dari situ Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu pun beliau semangat, berijtihad dan mengatakan, faman arada minkum ayyutila ghurratahu falyaf'al, sehingga barang siapa yang di antara kalian yang menginginkan agar cahayanya lebih banyak, maka lakukan. Akhirnya beliau pun apa, ketika membasuh sampai ketiak, harapannya apa, agar cahayanya itu bukan sampai siku saja, sampai ke ketiak. Membasuh kakinya sampai ke lutut, harapannya apa, agar cahaya ketika bersinar nanti dari kiamat itu sampai ke lutut. Namun yang menjadi pertanyaan, Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu ketika melakukan ini, beliau lakukan secara diam-diam, tidak mau diketahui oleh para sahabat yang lainnya. Nah, karena para ulama dalam hal ini, itu hanya ijtihad dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, dan bukan dari sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau hal yang demikian, nah tentunya baik dalam artian yakni diajarkan oleh Nabi, pasti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau melakukan. Namun itu hanyalah ijtihad, yakni pengambilan hukum yang disebutkan, yang diambil oleh Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu dari hadis yang kita sebutkan tadi. Namun sebagian para sahabat dalam hal ini mengingkari apa yang dilakukan oleh Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, sehingga dalam hal ini berwudu sewajarnya. Melewati batasan sudah. Batas wudu ini lewat batas sudah. Tidak perlu kemudian hulu berlebih-lebihan sampai membasahi. Kalau demikian ya sekalian semua badannya aja. Biar apa? Biar satu badannya itu apa? Basah bercahaya nanti. Nah, ini hulu berlebih-lebihan tidak sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sama seperti pada jumlah basuhan. Jumlah basuhan maksimal yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu sebanyak 3 kali. Terkecuali usapan kepala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah melakukan usapan kepala itu lebih dari sekali. Adapun yang lainnya, membasuh wajah, membasuh tangan dan membasuh kaki, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengulangi basuhan tersebut maksimal 3 kali. Dan disebutkan di dalam hadis, di dalam suatu riwayat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man ta'adda atau azza, wa man zada 'ala dzalik faqad ta'adda wa zalam." Barang siapa yang melebihi sampai 3 kali, maka dia telah melampaui batas dan dia telah melakukan kezaliman. Ini dalam artian apa? Tidak boleh membasuh anggota wudu itu melebihi 3 kali. Walaupun kadang kita berpikir apa? Loh, 3 kali, 4 kali kan lebih maksimal, lebih meyakinkan. Ya, itu secara perasaan kita. Namun bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentunya terkadang tidak seperti apa yang kita rasakan. Kita harus mengikuti bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menyampingkan perasaan dan akal kita. Al-Imam Malik rahimahullahu taala atau Al-Imam Syafi'i rahimahullahu taala beliau menyebutkan, "Man istahsana faqad syara." Barang siapa yang menganggap baik suatu amalan yang tidak pernah dicontohkan, diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sungguh dia telah membuat syariat. Berarti dia telah menandingi Allah Subhanahu wa taala, dan ini merupakan perkara yang terlarang. Wallahu taala alamu bisawab. Baik, kita sebutkan faedah hadis yang kita baca tadi. Wailul lil aqabi minan nar. Adapun faedah hadis di sini saya mengambil dari kitab Taisirul Alam. Yang pertama adalah hadis tersebut menunjukkan kewajiban bagi kita untuk memperhatikan anggota-anggota wudu. Diperhatikan. Yang mendasar adalah mengetahui batasan-batasan wudu. Nanti ketika prakteknya diperhatikan pada saat berwudu, batasannya sampai mana, maka kita membasahi sampai batasan yang disebutkan. Nah, faedah yang berikutnya, yang kedua adalah larangan at-tahawun, yakni meremehkan dalam ibadah berwudu. Adamul ikhlali bi syai'in minha. Yani jangan kita meremehkan, jangan kita melewatkan batasan-batasan wudu sehingga tidak tersentuh oleh air. Kemudian faedah yang berikutnya adalah sekaligus ancaman. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengancam bagi seseorang yang mukhil, mengurangi batasan-batasan wudu sehingga tidak terkena oleh air wudu. Atau ancaman bagi orang yang tidak sempurna wudunya. Yaitu diancam dengan wail, celaka, azab. Kemudian yang berikutnya disebutkan oleh pensyarah kitab Umdatul Ahkam Taisirul Alam bahwasanya hadis tersebut menunjukkan bahwasanya yang wajib pada anggota wudu kedua kaki adalah membasuh, bukan mengusap. Sebagaimana yang kita sebutkan tadi, perbedaan antara membasuh dengan mengusap. Kalau membasuh itu dengan cara mengalirkan air pada anggota wudu tersebut, meskipun jumlahnya itu sedikit, jadi ngambil sedikit kemudian dituangkan, nah baru kemudian dibantu dengan meratakan. Kalau mengusap itu hanya sekedar membasahi telapak tangan lalu kemudian digunakan untuk mengusap permukaan anggota wudu tersebut. Nah, adapun kedua kaki yang wajib itu adalah membasuh. Sehingga apa? Dia harus mengambil air, menuangkan air, mengalirkan air ke kedua kaki tersebut yang kemudian setelah itu baru dia meratakan dengan menggunakan bantuan tangan. Tidak seperti yang dilakukan oleh orang-orang Syiah Rafidhah. Ketika mereka berwudu, ketika yang seharusnya kaki itu dibasuh, mereka tidak membasuhnya, akan tetapi mengusap. Diusap, bukan dibasuh tapi diusap. Ini menyelisihi sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mungkin ada yang bertanya, kok sedikit kan kayaknya enggak masuk akal ya. Membasuh kalau airnya sedikit kayaknya ini tidak sesuai. Tapi perhatikan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika berwudu itu hanya menggunakan satu mud. Kalau beliau mandi menggunakan satu sok. Mandi itu cuma empat gini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini mandi junub loh ini. Empat takaran ini air. Kalau Rasulullah berwudu itu hanya menggunakan satu ini saja. Bisa antum perhatikan kalau seandainya membasuh itu harus dengan jumlah yang banyak. Kira-kira cukup enggak ini untuk membasuh semua anggota wudu ini? Tidak bakalan cukup. Sehingga apa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam basuhannya itu sedikit. sedikit mengambilnya yang jelas dialirkan, baru kemudian dibantu dengan tangan untuk meratakan air ke anggota tubuhnya. Nah, di sini pun para ulama menyebutkan seseorang ketika berwudu meskipun air banyak tidak boleh boros. Buka keran langsung, tidak diperbolehkan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau sangat mencontohkan dalam hal ini, ketika berwudu atau ketika mandi beliau menggunakan seirit mungkin airnya. Para ulama di antara mereka ada yang mengatakan min alamati siqhir rajuli adamul israf fi istihmalil ma, di antara yang menunjukkan fahamnya seseorang dalam agamanya itu adalah adamul israf, tidak berlebih-lebihan fi istihmalil ma, di dalam menggunakan air. Meskipun air berlimpah ruah banyak, jangan kemudian kita boros. Buka keran secukupnya bagi kita untuk bisa berwudu, tidak mengapa. Kalau menggunakan pakai gayung, cukupkan satu gayung untuk berwudu, tidak mengapa. Seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wallahu taala alamu bisawab. Mungkin sampai sini ikhwan yang bisa kita baca. Fa insyaallah mungkin pada pertemuan berikutnya kita akan masuk ke hadis yang berikutnya, yaitu hadis yang keempat. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.